Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum. Mengulang kembali dan mengingatkan kembali apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah, yang sudah kita bacakan tentang tafsirnya terhadap ayat yang tersebut dalam Al-Ma'idah ayat yang ke-8. Pada ayat ini Allah Azza wa Jal memanggil, menyeru kepada orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, yaitu mereka-mereka yang beriman, billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fabarakallahu fikum liyakun min akhlaqikum wa sifatikum al-qiyama lillah syuhada bil adl fi awliyaikum wa a'daikum. Beliau rahimahullah mengatakan bahwa hendaknya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul menjadi pribadi, sosok seorang yang peduli, andil sebagai penegak al-haq, yang hal itu hendaknya menjadi akhlak dan perangai serta sifat baginya. Dan saksi yang adil, saksi dengan keadilan, baik terhadap teman ataukah lawan. Tentunya masing-masing barakallahu fikum sesuai dengan kadar dan kemampuan. Jika kita melihat pada anak-anak, pada usia remaja yang di mata manusia kadang mereka belum dianggap, bahkan di mata umum mereka itu seringkali justru terlontar ucapan, terkesan menggurui. Marilah kita ajarkan anak-anak kita paling tidak kepada sesama sebagai contoh. Kita kan sering ya, barakallahu fikum, mendapati anak-anak itu sudah memiliki apa, dunia masing-masing. Anak-anak kita kalau masih usia setahun, kadang kita bawa ke masjid. 2 tahun, 3 tahun, yang harapannya mungkin untuk terbiasa sholat, walaupun kadang-kadang juga mengganggu, ya, walaupun kadang-kadang juga mengganggu, nangis, repot, kan begitu, menjadi kacaunya ibadah. Bahkan kadang sang ayah ketika pergi, dia tidak mau lepas dari gendongannya, ya tidak. Tapi tatkala sudah mulai masuk usia-usia belajar, di masa-masa terbiah, mungkin aulad atau banat, usia 6 tahun, masuk 7 tahun, tatkala kita pergi, dia akan bertanya, "Abi mau kemana?" Kan begitu. Lama tidak, iya. Dulunya nempel, lengket dengan kita. Kenapa? yang dia bayangkan kalau sampai nanti pergi pas jadwalnya dia main dengan teman-temannya, kehilangan waktu bermain. Iya. Kehilangan enggak waktu bermain? Iya kan? Ayo kita pergi. Enggak, saya ada teman-teman, mau main sama teman aja lah. Apalagi saat kita mungkin pergi tadi ingin bertemu misalnya dengan orang-orang yang juga seusia kita. Ketemu dengan asatidah, dia sudah mulai malu. Iya. Kelas ngobrolnya sudah orang-orang dewasa, besar. Dia ingin bermain. Nah, kala bermain, seringkali hendaknya harus kita pantau. Namanya anak-anak, dengan siapa dia bermain. Jangan sampai dibully. Iya. Yang nanti itu akan menjadi sebab-sebab bercak-bercak barakallahu fikum, perseteruan di kalangan para orang tua. Anak sudah selesai, orang tua berkelahi. Iya. Atau anak-anak kita barakallahu fikum yang dari dulu sampai sekarang juga masalah yang tidak pernah apa selesai. Bercanda, mohon maaf ya, bercanda. Suka apa ya bahasa standarnya ya. Bercanda kemudian guyonan tapi kepada yang tidak baik. Kadang celana diturunkan, ya. Apa bahasanya? Diplorotkan kan begitu, diingatkan. Jangan begitu, itu tidak baik. Canda. Apalagi celananya kendor kan begitu ya. Enggak diplorotkan kan jatuh sendiri. Iya. Anak-anak kita begitu. Karena subhanallah kadang-kadang kehidupan salafi itu harusnya disyukuri. Anak-anak kita kadang tidak menuntut. Kadang waktu lebaran juga seandainya tidak kita tanya juga tidak menanya. Tapi baju lebarannya mana? Tidak. Iya. Awet bajunya itu, iya. Sampai lubang kadang di lutut juga masih dipakai berangkat sekolah, iya. Awet. Irit ahlu sunnah itu. Bagi yang irit, iya. Nah, anak-anak kita menerima. Coba seandainya kita bandingkan dengan kehidupan-kehidupan masyarakat yang senantiasa mengikuti mode. Anak-anak kita kan tidak canggung, bahkan tidak minder dengan menggunakan pakaian-pakaian seperti itu. Kadang malah senang belikan celana yang banyak sakunya, iya. Kan begitu, murah lagi. Coba kalau kemudian kita datang ke supermarket, ke mall, sepasang kata sampai 150.000, itu bisa dapat 4 kalau baju-bajunya yang barakallahu fikum mungkin kita dapati di kalangan anak-anak kita. Yang lain, kadang mereka bermain itu bersekongkol. Aku gak mau main dengan kamu lagi, yuk kita main, yuk kita tinggal dia. Kita ingatkan, jangan begitu. Kadang si anak barakallahu fikum nampak kepada kedermawanannya, tapi uang ibunya dan uang ayahnya, umi dan abinya yang diperas, kan begitu. Bi, mi, minta uang. Lo tadi kan sudah, iya. Lah kenapa? Aku disuruh temanku untuk minta uang. Berarti diapakan itu? Dibully tadi ya. Kita ingatkan siapa yang nyuruh-nyuruh kamu seperti itu. Diingatkan. Kadang anak-anak kita dengarkan suaranya. Sana kamu pulang. Minta uang sama abimu, sama umimu. Kalau enggak, aku enggak akan berteman lagi dengan kamu. Kan tertekan ya. Akhirnya pulang, nangis. Hendaknya kita ingatkan yang semacam ini. Kita punya kepedulian. Dan tidak perlu kemudian kita di situ kita datangkan anaknya siapa yang tadi nyuruh-nyuruh, tidak. Nah, sampaikan kepada temanmu, jangan begitu. Kelasnya mereka sajalah. Biar tidak menjadi konflik. Kenapa? Kalau kita masuk nanti si anak lapor. Kamu ngapa kok pulang nangis? Tadi dicewer, dicubit, dipukul. Padahal tidak, cuma dielus-elus kepalanya. Nah, jangan begitu. Laporan anak apa? Tadi dicubit, dicewer, padahal tidak. Karena memang ada tipe anak-anak itu yang begitu. melapor-melapor yang berlebihan, over. Yang dilapori juga lebih over lagi kan begitu ya. Orang tuanya gampang marah, hati-hati seperti itu. Gampang menerima laporan-laporan dari apa? Si anak, ngelabrak guru. Semua yang di pondok dimarahi semua. Hendaknya baik-baik kan begitu. Kita mencoba. Lebih-lebih kalau kita sudah berkomunitas sepanjang ini. Kita sudah dihadapkan dengan perihal adanya kehidupan, belajar mengajar, menitipkan putra-putri kita. Kalau tidak ada kepercayaan kepada pihak-pihak pondok yang mengajar, yang mengurusi semua pihak, ya enggak perlu kita titipkan di situ, tempat lain masih banyak. Iya. Yang lebih antum percayai silakan kepada siapa. Hendaknya kita lapang dada. Bagi anak-anak yang lebih besar lagi, usia-usia remaja, kembali kepada dunianya. Dunia anak-anak kita sekarang kan ada yang bebas, ada yang terketang. Ya, dunianya kadang kita barakallahu fikum tekan dengan pagi murojaah, siang nanti setoran Quran, malam lagi begitu. Kadang penat ya. Kita harus bisa membarengi, mengiringi. Bagaimana mereka juga barakallahu fikum sudah mulai pintar membawa HP. Mengikuti juga perkembangan-perkembangan di dunia medsos. Mencoba pelan-pelan kita ingatkan. Remaja atau yang tua. Nah, kadang kita juga dihadapkan dengan para orang tua yang sudah sepuh-sepuh, usia di atas 70 bahkan. Masih ikut belajar, duduk bersila. Mendengarkan dengan seksama. Yang dahulu mungkin belum pernah sama sekali belajar, bahkan mungkin membaca Quran terbata-bata dan ingin belajar lagi, semangat. Ya kita sambut, kita fasilitasi, kita berikan peluang-peluang, kita himbau. Ikhwan-ikhwan, baik yang sudah menikah maupun yang belum, tolong untuk punya perhatian yang semacam ini. Diberi waktu dan disediakan. Bapak, kira-kira bagaimana waktunya? Mungkin habis isya kita ajari sebentar? Iya. Karena mungkin kadang minder. Bapak, kita gak ada waktu kecuali nanti bapak gabung dengan anak-anak yang usia 6 tahun. Belajar isyanya dengan begitu. Coba saja. Kira-kira ya, kalau ada orang tua yang usianya 60-65, pengen belajar baca Quran dengan baik, mungkin melalui ejaan Aisar yang diberikan berbagai macam kemudahan, jilid 1. Sementara anak-anak kita sudah jilid 2, kok mbah ini baru jilid 1? Kira-kira bagaimana? Iya, kan minder ya. Kita berikan waktu yang khusus. Perkembangan demi perkembangan kemudian menjadi baik. Subhanallah. Ternyata ada orang lain yang tertarik. Loh mbah, belajar di mana? Kayak belajar di mana? Oh, di tempat itu. Saya juga tak ikut. Kan begitu ya. Selevelnya, mengajak juga. Nah, kadang ada istilah-istilah pertanyaan. Seusia saya seperti ini, sepertinya merasa terlambat. Merasa tidak punya kemampuan untuk ikut andil dan peduli dalam menegakkan al-haq. Marilah kita ajak dan kita bimbing. Kita berikan motivasi, ya biar mereka mengajak yang sesamanya, seusianya, selevelnya. Kadang kalau yang sudah usia tua didatangi yang muda-muda, seringkali muncul istilah, kamu itu baru lahir kemarin, kok bisa-bisanya ngomongi saya, kan begitu. Apa yang sudah sampai kepada kita, mari semampu kita. Kita menjadi pihak yang peduli. Liyakun min akhlakikum wa sifatukum al-qiyam lillah. Hendaknya perihal seorang menegakkan al-haq karena semata-mata karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin dengar orang, yang dengan kata lain adanya apa? Riya. Sebagai apa? Akhlak, sifat, dan perangai bagi kita. Fabarakallahu fikum. Tentunya ayat ini melazimkan beberapa perkara. Yang pertama adalah kalau kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal bahwa akhlak kita, sifat kita menjadi akhlak, sifat, dan perangai sebagai penegak al-haq, tentunya kita harus belajar. Kan begitu, lazimnya demikian. Yang kedua, bahwa apa yang telah kita ketahui, mari kita jadikan sebagai amal dan perbuatan. Karena itu sebagian ahlul ilmi menyebutkan seperti yang dikatakan oleh Ibn Abi Ghassan yang dinukil oleh Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Jami'ul Ulum Al-Ilmi wa Fadlih. Kata Ibn Abi Ghassan, "La tazalu 'aliman ma kunta muta'alliman." Orang yang barakallahu fikum dirinya itu sudah mungkin alim, mengajarkan ilmu, akan dikatakan dia sebagai seorang alim kalau dia juga orang yang belajar. Artinya apa? Orang yang sudah alim saja masih giat belajar supaya dikatakan sebagai alim. Karena tidak ada istilah ilmu itu ada batasnya. Saya sudah mentok ya, habis yang saya pelajari, kata siapa? Ya. Jangankan seperti kita, Nabi Musa alaihissalam yang Allah berikan keutamaan, yang Allah lebihkan, tilka rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin. Itulah para rasul, utusan-utusan Allah yang Allah lebihkan sebagian atas yang lain, yang dijuluki sebagai kalimur rahman, yang diajak bicara langsung oleh Allah, ulul azmi minar rusul. Tatkala beliau di tengah-tengah Bani Israel ditanya, adakah orang yang lebih berilmu ketimbang Anda? Kata Nabi Musa, tidak. Maka Allah tegur untuk belajar dengan siapa? Khadir. Kan begitu. Nabi. Rehlahlah. Bergurulah. Nabi Musa kepada Khadir dengan perjalanan yang meletihkan. Perjalanan yang payah, tidak mudah. Fabarakallahu fikum. Fa idza staghnaita kunta jahila. Kalau kamu sudah merasa cukup. Ini posisi kita bicara kepada orang alim ya. Kalau kamu sudah merasa cukup, tidak mau belajar lagi, kamu masih dikategorikan seorang yang jahil. Lah terus bagaimana orang yang tidak tahu kok malas dari mempelajari perkara apa? Al-ilm. Nah. Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum. Sehingga seorang ketika memahami dirinya, seberapakah andilnya dia, ikutnya dia, pedulinya dia dalam hal menegakkan al-haq, dan apa saja yang sudah dia kuasai, yang sudah dia pelajari, yang sudah dia ketahui. Dan hendaknya terus manusia itu merasa tidak cukup dengan masalah ilmu. Maka sebaliknya, jangan menjadi para penolak al-haq. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan adanya sebab-sebab yang kata beliau asbabu raddul haq. Ada tipe orang itu bukan lagi membela kebenaran sebagai orang yang andil, peduli, menegakkan kebenaran. Tetapi dia justru sebagai pihak yang menolak al-haq. Tiga hal yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Perbuatan-perbuatan, sikap-sikap yang membuat seorang itu menolak kebenaran. Yang pertama, dan inilah yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Qala al-qusuru wa huwa al-jahlu, kejahilan. Sebab itu barakallahu fikum, disebutkan pula oleh An-Nadhr bin Shumail, kembali seperti yang dinukil oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Jami'ul Ulum wa Fadlih, kata beliau sami'tu Al-Khalila Ibn Ahmad yaqul, kata An-Nadhr bin Shumail, aku mendengarkan guruku yang bernama Al-Khalil Ibn Ahmad, ar-rajulu arba'atun, orang itu melihat tentang keberadaannya, ada tipe yang hal ini terjadi dan ada pada imma barakallahu sebagiannya atau paling tidak mesti kita termasuk salah satu darinya. Empat tipe orang itu. Ada apa? Empat tipe pada orang itu. Yang pertama, kata beliau, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada tipe orang, jika dia belajar, menekuni ilmu, menjadilah seorang yang dikatakan rajulun yadri, seorang yang tahu, seorang yang berilmu. Wa yadri annahu yadri, dia sadar bahwa dirinya juga seorang yang tahu. Karena boleh. Fa bi ni'mati rabbika aba fa hadis, atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan, maka aba sebutlah. Bahkan kadang seorang barakallahu fikum menilai posisinya, kemampuan-kemampuan yang ada, dan melihat kondisinya penting dan melihat sebagainya tidak punya kemampuan, boleh untuk mengatakan saya mampu dalam bab ini. Contohnya siapa? Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf. Dan itu bukan kesombongan. Itu bukan ijab. Tapi betul-betul barakallahu fikum ingin apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang itu memang betul-betul alim. Dia orang yang tahu dan sadar dirinya orang yang alim. Fadzalika alimun fattabi'u wasalu. Maka kalau ada tipe semacam itu, ikuti dia. banyaklah bertanya kepadanya. Kan demikian. Yang kedua kata beliau, rajulun la yadri. Ada orang yang memang dia itu tidak punya ilmu, tidak tahu tentang banyak hal agama. Wa yadri annahu la yadri, dan dia nyadari diri, sadar kalau dirinya orang yang tidak punya kemampuan dalam memahami agama dan belum bisa, bahkan tertinggal jauh. Tapi dia sadar, saya ini belum banyak pengetahuan, bahkan banyak hal yang belum saya ketahui. Kata beliau, fadzalika jahilun, itu orang yang belum tahu agama. Bagaimana muamalahnya? Fa'allimu, ajari dia, ya kan? Ajari dia. Mohon maaf, saya itu belum banyak, bahkan baca pun belum bisa. Gimana? Masa sudah lama di sini, sudah begini kok belum bisa apa-apa? Ya mungkin. Iya. Bahkan dia sadar, membuka diri. Jangan sampai justru kita jatuhkan. Karena nanti akan terjadi pada kalafikum, lari kepada yang lain. Ya sudah, karena enggak ada perhatian, enggak ada sapaan, tegur sapa juga enggak ada. Kadang sebagian orang justru na'udzubillah dia pergi dan justru apa? Ditangkap oleh orang-orang yang dalam dakwanya tanda kutip dia menjadi hizbi, dia menjadi ini dan itu kadang-kadang tadi karena kurang pedulinya kita, andilnya kita dalam perkara apa? Menegakkan al-haq. Kadang-kadang datang orang baru, kita tanya, dari mana, bagaimana kabarnya, apa yang bisa saya bantu? Oh, saya mau tanya, mau belajar. Oh iya, silakan, kan begitu ya. Apalagi kalau sampai masa orang jenggotnya seperti ini kok enggak tahu agama. Memang ukuran, ya. Ini hendaknya kita punya kepedulian. Yang ketiga, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada tipe orang, orang itu tahu. Tahu masalah agama. Tapi wala yadri annahu yadri, dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Bingung enggak? Hah? Bingung enggak? Bingung ya. Jadi ada orang tahu agama, dia tidak menyadari dirinya adalah orang yang tahu, sehingga kadang-kadang berbuat kekeliruan, kesalahan. Kata beliau, fadzalika ghafil, itu orang yang lalai. Iya, iya kan? Orang yang tahu agama, dia tidak tahu dirinya orang yang tahu. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Dia lalai dari mengerjakan banyak hal. Sudah tahu, sudah ada pada ilmunya. Tapi dia orang yang ghaflah, orang yang lalai. Bagaimana muamalahnya? Qala fanabbihu, ingatkan, afwan. Antum kan sudah belajar masalah ini. Oh iya, afwan, saya lalai betul dalam bab ini. Lalai bukan lupa ya, lalai, kelalaian. Nabbihu, ingatkan. Dan ini banyak tipe-tipe semacam ini. Kadang-kadang kita heran. Begitu ya ucapannya, kok begitu ya sikapnya, kok begitu ya tindakannya, iya kan? Kepada orang-orang yang seandainya kita katakan di masa-masa dahulu para pembawa ilmu, para penyampai ilmu, tapi dia ghaflah. Bagaimana? Nabihu, ingatkan. Yang terakhir, rajulun la yadri. Ada orang itu yang memang belum dan tidak tahu agama. Wala yadri annahu la yadri. Muskilahnya, dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu bahwa dia belum tahu. Muskilah enggak? Muskilah. Orang yang tidak tahu agama, tidak menyadari dan tidak tahu dirinya kalau tidak tahu. Berarti apa? Fadhalika ma'iq. Dia orang yang pandir. Orang yang dungu. Iya kan? Tidak sadar dirinya tidak tahu. Merasa kadang-kadang tahu. Merasa kadang-kadang tahu. Padahal dirinya orang yang tidak dan tidak sadar kalau dirinya orang yang tidak tahu. Semestinya tadi lebih baik kepada tingkatan yang awal, mengakui, afwan dalam bab ini saya enggak tahu. Banyak masalah saya enggak tahu, saya pengin belajar. Kan lebih nyaman, ya. Lebih enak dalam bermuamalah. Tapi sok tahu itu yang muskilah. Orang yang tidak tahu dan tidak menyadari dirinya orang yang tidak tahu. Sehingga kita kembali kepada apa yang tadi dikatakan oleh Fadilatu Syekh Nuthimin rahimahullahu ta'ala, yang dalam bab ini sebagai salah satu barakalafikum hal yang perlu menjadi tanbih bagi kita semua. Yang kedua, kalau tadi kusur karena kejahilan, sebab-sebab yang menyebabkan seorang menolak al-haq adalah al-kusuru, kejahilan. Jadi karena memang kejahilan itu membuat kita justru menolak kebenaran. Seandainya dengan kejahilan dia sadari dirinya jahil, enak. Tapi tadi dia jahil, tidak tahu kalau dirinya jahil, problem. Maka dikatakan dung, repot ngajak omong semacam orang semacam itu. Diomongi, kan begitu ya. Katanya tahu, padahal dia tidak tahu. Dan memang dirinya tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ya, itu muskilah semacam itu. Dan ini ada saja orang semacam itu tipenya. Karena Al-Khalil bin Ahmad berbicara bukan masalah berbicara kepada sesuatu yang menerawang. Itu dalam hal apa? Dunia yang ada pada manusia. Kemudian yang kedua, at-taksiru. Kalau tadi kusur, dia jahil. Yang kedua, at-taksir. At-taksir yang dimaksud at-tafrid fi talabil haq. Dia enggan dari mempelajari ilmu. Dia enggan dari mempelajari ilmu. Menyanyikan waktu. Tidak ada semangat untuk belajar. Kadang dengan berbagai macam alasan. Orang yang pintar banyak. Turah. Ya. Ustadz-ustadz masih banyak. Bahkan berlebihan. Jangan demikian. Kalau kita barakallahu fikum melihat berbagai macam majelis-majelis ilmu, seandainya kita katakan itu betul majelis ilmu yang disuarakan oleh Hizbiyun misalnya, yang disuarakan oleh orang-orang ahlus syubhat, itu kan kadang-kadang kita terpanggil ya, terpanggil, kok seperti itu ya, miskin, kasihan, bagaimana orang-orang yang dikatakan para pemirsa, orang-orang yang mendengarkan. Belum lagi majelis-majelis yang terang-terangan senantiasa menyuarakan suara-suara kebencian, memprovokasi, menjelek-jelekkan. Dan tidak ada qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Lebih teriris lagi, kan begitu. Belum lagi tempat-tempat yang resmi, contohnya khutbah-khutbah Jumat. Kadang-kadang kita karena satu lain hal singgah ke suatu masjid, sholat Jumat di suatu masjid, kita dengarkan khutbah. Subhanallah, tidak ada muatan ilmunya sama sekali. Tidak mengajak seorang takwa kepada Allah. Justru yang ada ialah kecaman kepada penguasa, menjelekkan pihak ini dan itu. Isinya hanya apa? Hasutan. Kan begitu. Kira-kira dalam hati kita, ya lait, andai kata yang sedang berkhutbah itu orang-orang yang berilmu dan menyampaikan ilmu. Kan demikian. Walaupun walhamdulillah tidak sedikit dari sekian banyak ma'ahid, pondok-pondok pesantren, ma'had-ma'had al-sunnah yang sudah mulai menyebar yang dikatakan khutbah. Sempat tatkala kita kemarin berbincang-bincang dengan sebagian ikhwah yang ngurusi khusus masalah apa? Pendelegasian. Ikhwan-ikhwan, baik itu para mudarisin atau ikhwan-ikhwan mutazawijin yang punya kemampuan dalam berbicara, dibekali. Ya, kan banyak ya lembaran khutbah-khutbah tulisan para asatidzah, kita hafal, kita sampaikan. Fabarakallahu fikum. Itu guyonan kita karena jumlah banyak masjid dan tuntutan, hampir tiap hari kita khutbah. Kok bisa? Memangnya Jumat sepekan berapa kali? Kan sekali saja ya. Artinya kadang dalam sepekan itu kita diminta untuk 7 tempat berkhutbah. Berarti kan setiap hari berkhutbah ya. Paham maksudnya? Artinya kalau 7 tempat berarti kan sepekan memang penuh. Ya setahun jadwal khutbah penuh. Seolah-olah kita khutbah sepanjang tahun. Belum lagi seandainya dituruti. Ada sampai cerita, ya kadang-kadang itu karena keteledoran kita, sebagian tempat, karena percayanya dalam hal meminta kita sebagai khatib, karena ada kesalahpahaman, ikhwan yang kita minta khutbah di situ tidak datang. Akhirnya karena tidak ada yang mampu, bubar masjid tadi, diumumkan. Mohon maaf, ini khatibnya tidak datang, mari kita bubar dan cari masjid setempat yang dekat dengan kita. Bubar. Enggak ada yang khutbah. Kasihan kan? Coba seperti itu. Fa barakallahu fikum. Ini bukan barakallahu fikum semangatnya hanya untuk menggugah kita, tapi marilah kita mencoba untuk apa? Menata bahwa dalam dakwah, jika kita bukan orang yang giat, kita bukan orang yang peduli, banyak orang-orang yang peduli walaupun mereka itu menyebarkan kejahatan dan keburukan. Kita kalah langkah. Ya tidak. Belum lagi pada media-media sosial. Coba seandainya kita ingin membuka sebuah situs, ingin mencari tentang suatu yang benar, munculnya siapa, tulisan-tulisan siapa, Hizbiyun kan begitu. Kalah kita. Allahumma musta'an. Fabarakallahu fikum. Yang terakhir, yang ketiga, ialah su'ul qas. Su'u al-qas wa niyyah. Jeleknya tujuan, jeleknya niat. Seorang barakallahu fikum manakala diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan belajar, mudah memahami, tapi ada orang-orang itu yang tujuan, demikian pula niatnya jelek. Bukan tadi, bukan orang yang apa? Qiyam, qawam, qawamina, orang yang menegakkan al-haq, bukan karena Allah, tapi ingin dinilai, ingin dipuji, ingin didengar, ingin dihargai, dihormati. Kan seperti itu. Itu namanya tujuan yang jelek, niat yang jelek. Karena itu dikatakan bahwa makna layak sidul haq bukan kebenaran yang dia maksudkan, tetapi innama huwa muta'assibun sahibu hawa. Dia yang dikatakan orang yang muta'assib, para penyeru-penyeru asabiyah, dan dia seorang yang bukan penyampai kebenaran, dan dia bukan sahibul haq, pembawa al-haq, tetapi sahib hawa. Dia pelaku tapi hawa nafsunya yang mendominasi. Walaupun yang dia katakan, yang dia sampaikan, qala Allah, qala Rasul. Ahibbati fillah, ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum. Gimana, mau dilanjut? Baik, demikian wallahu alam yang bisa kita sampaikan. Semoga penyampaian yang singkat dan sedikit ini bisa mewakili atas apa yang diharapkan dari tema tentang kepedulian menegakkan al-haq. Marilah kita sadari diri kita masing-masing. yang tua menyadari keterbatasan, baik sisi tenaga, kemampuan, juga seandainya kepada keterlambatan dari belajar. Dan jangan merasa apa? Kecil hati, merasa tersisih. Banyak sebab-sebab yang kemudian para orang tua itu barakallahu fikum berkumpul sesama, selevel, seusia, yang dengannya barakallahu fikum mereka menarik satu persatu, mempengaruhi, dan kebaikan-kebaikan yang kemudian diperoleh. Walaupun tidak kemudian dalam keseharian itu menyuarakan ini harus demikian, tidak. Hanya menyalami, hanya mengunjungi, kok senang, kan begitu ya. Lalu muncul perasaan kesenangan, mengaji di mana, belajar di mana. Fabarakallahu fikum, itulah yang seharusnya terus kita berikan semangat dalam kehidupan kita. Begitu pula para remaja, anak-anak kita didik yang sedemikian, sesuai dengan kelas, sesuai dengan barakallahu fikum sebahaya mereka, sekelas mereka, yang harapannya barakallahu fikum dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kelasnya, usianya, itu bisa diterima oleh mereka. Demikian wallahu alam, ada kurangnya mohon maaf, jika tutur kata ada yang kurang sopan mohon dimaafkan, jika ada benarnya taufik minallah subhanahu wa ta'ala, ada kesalahan, ada berbagai macam ketergelinciran, maka atubu inallah, saya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita ucapkan jazallah khair seandainya ada yang memberikan tanbih dalam bab ini. Wallahu alam bisawab, subhanakallah bihamdik, ashadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih, akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.